kelakuan sama kepada seluruh manusia, sebagaimana Allah tidak memberikan rezeki yang sama kepada seluruh manusia. Ada orang rezekinya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Amal begitu juga, ada yang banyak, ada yang sedang, dan ada yang sedikit. Ya. Tapi yang pertama adalah yakin dulu. Ya. Jadi tidak boleh sedikit pun mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, yang dikatakan kekufuran yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam adalah pada saat mereka menyombongkan diri kepada Allah. Pada saat ada orang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang sombong kan artinya orang merasa lebih besar. Kan begitu ya, sombong itu lebih besar, lebih tahu, lebih mampu. Nah, maka kalau ada orang kok seperti ini kepada Allah, ya tentu dia tidak dikatakan beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul di situ. Nah, maka orang seperti inilah dikeluarkan, dia bukan orang Islam lagi. Contohnya adalah misalkan Allah sebutkan tentang iblis. Ya, disebutkan Allah wa id qulna lil malaikati isjudu wa adama fasajadu illa iblis wastakbara. Kan gitu di sini. Jadi pada saat Allah memerintahkan malaikat saja sujud kepada Adam alaihissalam, iblis enggak mau. Kenapa? Wastakbara, dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Ya. Jadi seakan-akan perintah Allah itu tidak baik, tidak sebaik pilihannya. Ya. Nah, misalkan orang iblis ini kan tidak mau melakukan perintah Allah dengan anggapan apa? Perintah Allah itu enggak benar. Kenapa iblis harus sujud kepada Adam? Wong iblis diciptakan dari api, Adam dari tanah kok, kan gitu. Iblis kan alasannya seperti itu. Kita iblis itu bukan kita ya, ya iblis yang berkata gitu ya. Na'udzubillah itu ya. Jadi iblis mengatakan ya iblis itu diciptakan dari api, masa harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah, kan gitu. Jadi seakan-akan perintah Allah itu tidak baik. Ya, akhirnya mereka dikatakan menyombongkan diri. Nah, karena perbuatan inilah kemudian dikatakan iblis itu dia kafir. Dikatakan dia kafir. Maka siapapun orang yang menyombongkan diri dengan Allah dan Rasulnya dengan kebenaran, berarti dia lebih apa? Dia menganggap lebih rendah. Allah dianggap lebih rendah, Rasul dianggap lebih rendah, syariat ini dianggap lebih rendah. Nah, orang seperti ini maka dihukumi sudah tidak Islam lagi. Nah, maka ini adalah perbuatan yang sangat sangat dilarang. Ya. Ini jadi yang kedua adalah kekufuran karena kesombongan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kekufuran yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam adalah orang yang kufur karena ragu-ragu akan kebenaran agama ini. Ya, jadi orang yang ragu-ragu. Nah, namanya ragu-ragu kan lawannya yakin. Nah, orang dikatakan yakin pada saat tidak memiliki sedikit pun keraguan. Ya, maka disebutkan oleh para ulama yang dikatakan iman itu adalah at-tasdiqu fil qalbi. Atau sebutkan ma waqara fi qalbi. Ya. Iman itu adalah apa yang tertanam kuat di dalam hati seseorang. Ya, dan tidak menerima sedikit pun keraguan. Ya. Nah, kalau ada orang Islam kok masih ragu-ragu apa benar ya nanti dia akhirat ada, setelah mati ada hidup lagi kan gitu. Orang itu masih ragu-ragu apa nanti betul-betul ada surga dan neraka. Keraguan seperti ini itu menghapuskan keislaman. Dihukumi sudah enggak Islam lagi gitu. Dia ragu-ragu, benar enggak yang diajarkan Rasul, benar enggak tahu ya gitu. Atau gimana. Pokoknya masih meragukan akan agama ini, maka dia dihukumi sudah tidak beriman. Karena namanya iman itu keyakinan yang teguh, yang kokoh ya kepada ya rukun iman tersebut. Ya. Maka kalau ada keraguan ya, dan keraguan di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan semua keraguan ya. Tapi apa? Keraguan setelah dijelaskan kebenaran itu. Nah, jadi kalau orang sudah dijelaskan, Al-Qur'an sudah diajarkan, ilmu sudah diajarkan, contoh-contoh sudah disebutkan, kok masih ragu-ragu, lah ini yang jadi masalah. Berbeda keraguan yang timbul karena ketidaktahuan, itu beda. Ya. Masih ragu-ragu lah. Keraguan yang timbul karena ketidaktahuan ini hukumnya berbeda dengan keraguan setelah dijelaskan kebenaran kepada orang-orang tersebut. Ya. Ataupun keraguan karena taswisu syaitan, ataupun keraguan-keraguan yang dilakukan oleh setan kepada manusia. Nah, keraguan-keraguan seperti ini itu tidak menjadikan orang itu dikatakan keluar dari Islam. Kita sholat ragu-ragu, sudah batal belum ini? Nah, ini bukan ragu-ragu dalam hal seperti ini, tapi adalah keraguan-keraguan dalam hal-hal yang prinsip, yaitu dalam rukun iman tadi. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, kepada Rasul, kitab, dan seterusnya. Ya. Beda dengan keraguan-keraguan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau ijtihadiyah dalam masalah hukum, kalau ijtihadiyah seperti ini memang di situ ragu-ragu. Ya. Karena di situ adalah kembali kepada ijtihad manusia. Maka dibutuhkan dalam ijtihad manusia cukup dengan keyakinan kuat. Ya. Jadi tidak apa, tetap saja tidak bisa dikatakan 100%. Tapi kalau dengan rukun iman kita harus 100%. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hal tersebut. Nah, jadi kalau seseorang itu ragu-ragu dalam imannya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab Allah, kepada Rasul, ya, dan seterusnya sampai qada dan qadar, maka dia bisa dihukumi sebagai orang-orang yang melakukan kufur syak, yaitu kufur ragu-ragu. Contohnya apa? Misalkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Yang dari ayat ini menyebutkan akan orang itu ragu-ragu akan balasan hari akhir benar atau enggak, seperti itu. Nah, maka yang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang keluar dari Islam. Kemudian juga di antara kekufuran yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam adalah orang yang kufur karena berpaling dari kebenaran. Yang disebutkan dengan kufrul i'rad, yaitu orang yang berpaling dari kebenaran. Nah, jadi orang itu meninggalkan kebenaran. Ya, seakan-akan seperti orang yang murtad gitu. Ya, orang yang sudah Islam kemudian dia melihat ada agama yang lebih lurus, ada agama yang lebih baik, ada ajaran yang lebih sempurna, sehingga kemudian dia berpaling dari ajaran Islam, ataupun dia berpaling dari salah satu ajaran Islam karena melihat ada ajaran yang lebih baik. Nah, ini namanya kufur i'rad, yaitu orang meninggalkan, ya, berpaling dari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, maka ini juga tidak disebutkan. Nah, ini disebutkan misalkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31. Jadi orang-orang yang dia berpaling dari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang termasuk juga kekufuran yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam adalah namanya kufur nifak. Kufur nifak ini seperti orang-orang munafikin pada zaman Nabi. Kalau sekarang itu diindikasikan kuat itu seperti orang-orang liberal. Ya. Itu orang yang apa? Orang yang dikatakan kufur nifak kalau zaman Nabi itu adalah orang-orang munafikin. Orang-orang yang hatinya kufur tetapi menampakkan keislaman. Ya, misalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia munafik, pemimpinnya munafik. Jadi sholat bersama Nabi, sholat, ya, berjihad juga ikut dalam rombongan jihad, dalam setiap aktivitas Nabi ikut secara fisik, tapi hatinya kufur. Nah, jadi Islamnya cuma perbuatannya, tapi hatinya tidak mengimani itu. Nah, maka kalau ada orang Muslim kok cuma Islam secara zahirnya, tapi batinnya adalah batin orang yang tidak Islam, maka sama saja dia tidak lagi dihukumi orang Islam. Ya. Ada orang Islam tapi amalannya kejawen. Ini gimana ini kok? KTP-nya Islam, amalannya kejawen. Nah, kan ini aneh kan gitu. Jadi Islam itu menuntut kesamaan antara akidah, antara iman, masalah hati dengan zahir. Ya, dikatakan nifak munafik itu kan orang yang berbeda antara zahir dan batinnya itu berbeda di situ. Ya. Jadi ini yang dituntut di dalam Islam. Nah, maka kalau orang Islam cuma berislam secara zahir saja, tapi batinnya dia adalah ingkar kepada, misalkan dia tidak beriman kepada Rasul, dia tidak beriman adanya malaikat misalkan, maka sama saja dia dikatakan sebagai bukan orang Islam lagi. Nah, jadi dalam rukun iman itu harus menjadi sebuah keyakinan kuat, kita tanamkan di dalam diri kita, jangan sedikit pun ada keraguan, apalagi penolakan. Ya, karena ini akan berakibat fatal kepada iman orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau yang selain ini para ulama itu menyebutkan termasuk dalam kufur ashor ataupun kufur yang kecil. Ya. Kufur kecil itu hampir tingkatannya seperti orang yang melakukan syirik kecil. Ya. Karena ada hadis yang menyebutkan seperti itu, seperti orang yang kufurnya akibat bersumpah dengan nama selain Allah. Enggak tahu ya, saya belum tahu lafadznya orang sumpah pocong itu seperti apa itu ya. Ya, kalau cuman bahasa saja namanya sumpah pocong, berarti kan sumpah kepada pocong mungkin begitu. Nah, intinya kalau sumpah kepada selain Allah itu Nabi bersabda man halafa bi khairillah faqad asyrak au kafara. Nah, jadi nih, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka pertama dia bisa musyrik atau dia kufur. Nah, di sini disamakan antara kesyirikan atau kekufuran di sini. Tapi yang dimaksud kesyirikan adalah syirik kecil ataupun kufurnya adalah kufur kecil. Maka dari hadis inilah kita bisa sejajarkan antara kufur kecil berarti tingkatannya sama dengan syirik kecil. Nah, contoh perbuatan pertama adalah tadi orang bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, jadi ini bukan perbuatan yang biasa. Walaupun kita lihat biasa di masyarakat orang bersumpah demi ini, demi ini, demi macam-macam. Ya, kalau kita sudah tahu taubat itu, karena itu perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran itu. Ya. Nah, ini yang pertama, misalkan orang bersumpah dengan selain Allah. Yang kedua, misalkan orang kufur nikmat. Kufur nikmat ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tapi termasuk dalam kekufuran kecil. Ya, disebutkan ya'rifuna nikmatullahi tsumma yunkirunaha. Ya. Orang itu sudah tahu itu nikmat dari Allah tapi dia mengingkarinya itu. Ya. Nah, orang-orang yang kufur nikmat dia termasuk dalam kufur kecil. Sehingga orang-orang kufur nikmat itu tidak dihukumi keluar dari Islam. Jadi dia tetap seorang muslim dengan hak-hak keislamannya yang harus kita berikan. Kemudian di antara perbuatan kufur kecil lagi misalkan adalah seorang istri yang kurang berterima kasih kepada suami. Nah, jadi seorang istri yang kurang berterima kasih kepada suami ini kufur. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya Rasulullah, kenapa kok wanita paling banyak masuk neraka? Disebutkan oleh Nabi takfurnal ashir. Ya, disebutkan karena kalian kaum wanita itu kurang banyak berterima kasih kepada suami. Nah, jadi kurang terima kasihnya istri kepada suami itu adalah kekufuran. Nah, itu menjadi sebab utama perempuan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kalau saya sampaikan ini di pengajian ibu-ibu pasti protes. Ya. Ibu-ibu pasti protes. Pak Ustadz, pengajian di mana-mana yang paling banyak itu ibu-ibu, kan gitu. Kalau kegiatan pengajian paling ramai ibu-ibu, kenapa kita yang paling banyak masuk neraka? Bukan banyak pengajiannya ya, karena dalam hadis ini yang jadikan sebab banyak masuk neraka itu kurang terima kasih kepada suami. Walaupun ngajinya sehari dua kali kan gitu ya, berarti sebulan itu berapa kali itu? 60 kali ngaji. Kalau kurang berterima kasih kepada suami, neraka itu. Karena hadisnya jelas. Dan Nabi ini menyampaikan kepada sahabiyah, yaitu sahabat-sahabat perempuan yang jelas mereka adalah wanita-wanita terbaik kan. Jangan ditanya ibadah mereka. Tapi Nabi ingatkan, yaitu pentingnya berterima kasih kepada kaum suami di situ. Nah, jadi kurang terima kasihnya seorang istri kepada suami itu neraka itu. Nah, itu kekufuran. Nabi mengatakan takfurun ala asyir, yaitu kalian kufur kepada, yaitu kurang berterima kasih kepada suami. Nah, ini adalah kekufuran kecil, ya. Sehingga nanti ini buat senjata juga yang bapak-bapak ya. Jadi buat senjata biar tenang kan gitu ya. Karena hadisnya begitu. Jadi nabisnya wanita bukan karena sebab-sebab lain kenapa masuk neraka. Cuman ini Nabi bersabda bahwasanya kalian itu takfurnal ashir, itu kurang berterima kasih dengan suami di situ. Kemudian di antara perbuatan kekufuran kecil. Ya, disebutkan di dalam hadis yang pernah kita bahas, misalkan adalah dua hal yang masih tersisa dari umatku dari perbuatan kekufuran, yaitu perbuatan jahiliyah. Yaitu apa? Yang pertama adalah niyahatu 'alal mayyit. Niyahatu 'alal mayyit, meratapi kematian. Jadi kalau keluarga kita ada yang meninggal kita nangis meratapi nggak sembuh-sembuh nggak sabar-sabar, ini kufur ini, ya, ini kekufuran. Yang kedua adalah wata'nun nasab, yaitu orang mencela nasab keturunan. Ya, tidak boleh kita mencela nasab keturunan. Islam, Allah sudah menegaskan ya, kemuliaan seseorang bukan karena warna kulit, bukan karena yang lainnya ya, bukan karena ras, tapi adalah karena ketakwaan seseorang. Ya, Allah tidak melihat rupa. Ya, Allah melihat kepada tingkat ketakwaan seseorang. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mencela keturunan itu juga termasuk perbuatan kufur. Ya, dan ini tetapi ini kekufuran yang termasuk kekufuran kecil, menjadikan pelakunya tidak keluar dari Islam. Kemudian misalkan dalil lagi yang menyebutkan itu termasuk perbuatan kufur kecil adalah membunuh orang lain, membunuh jiwa, melenyapkan jiwa. Nah, ini termasuk perbuatan kekufuran. Tapi tetap ya, orang yang membunuh orang lain itu bukan kekufuran akbar. Ya, jadi dia kufur kecil dan dia masih dihukumi sebagai seorang muslim. Ya. Tapi jelas walaupun ini kufur kecil tapi kan ancamannya sangat berat. Ya. Misalkan dalam ayat disebutkan man qatala mu'minan muta'amidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Ya, ila akhirih. Orang yang membunuh menghilangkan nyawa seorang mukmin, kan itu balasannya adalah neraka jahanam lama sekali, khalidina fiha, itu seakan-akan kekal itu. Kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab sangat pedih, kemudian juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kufur kecil saja ancamannya seperti ini, ya. Apalagi yang kufur akbar di situ. Kemudian di antara juga, ya. Ini yang saya mau sampaikan ini, yaitu itu menandarkan nasab bukan kepada bapaknya. Nah, jadi kalau karena mungkin bapaknya kurang keren kan gitu ya, jadi nggak mau jadi namanya barat John misalkan itu John ini bin kok binnya misalkan bin siapa Pak Ijo misalkan gitu, wah ini kan nggak keren kan gitu. Nah, jadi John binnya diganti yang keren gitu, misalkan John bin Michael misalkan, ya, ini kufur ini. Jadi menyandarkan nasab bukan kepada bapaknya, ini adalah kekufuran, tidak diperbolehkan. Ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah mimman rahiba an abihi, orang-orang yang tidak suka menasabkan kepada bapaknya, tidak suka gitu. Nah, dan biasanya ini yang terjadi itu kaum ibu-ibu, kaum perempuan lagi dikenal lagi kan gitu ya. Ya. Ini harus diluruskan sebab berbahaya. Misalkan namanya Susilowati. Ya, suaminya namanya Sutrisno. Suaminya kan gitu ya. Jadi namanya ganti Susilowati Sutrisno. Itu enggak boleh, dalam Islam itu enggak boleh. Belakangnya tetap harus nama bapaknya, yaitu apa? Aisyah bin Abi Bakar As-Siddiq. Walaupun Aisyah itu istrinya Rasulullah, tapi tidak pernah namanya Fatimah atau Aisyah kemudian belakangnya Muhammad, kan enggak pernah kan? Enggak boleh. Jadi ini banyak di masyarakat itu. Ani Yudhoyono kan gitu. Ini bukan masalah keren, masalah apa? Ini tidak boleh dalam Islam. Jadi penyandaran itu bukan kepada suami. Penyandaran itu harus kepada bapak. Nah, maka di ayat disebutkan ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama-nama bapaknya. Ya. Jadi dipanggil bukan, kalau tadi bukan Ani Yudhoyono, nanti di akhirat tidak dipanggil seperti itu. Ya, tapi dipanggil namanya kemudian nama bapaknya di situ. Nah, maka ini enggak boleh. Ya, ini ibu-ibu lagi yang kena ini ya. Karena yang bapak-bapak kan enggak ada ya. Kemudian namanya di apa? Ini kan tidak ada. Nah, jadi contoh perbuatan kekufuran adalah menyandarkan nama bukan kepada bapaknya. Ini termasuk perbuatan kekufuran yang itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini contoh-contoh bahwasanya tidak semua kekufuran dalam satu tingkatan, tetapi mereka memiliki hukum-hukum yang berbeda. Jadi ada kufur akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dan ada yang kufur asghar. Ya, kufur asghar ini dia telah melakukan perbuatan dosa yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, kemudian di sini disebutkan adalah tentang hukum orang yang kufur dengan nama-nama dan sifat Allah. Nah, ini masuknya dalam kufur akbar atau kufur asghar. Nah, maka di sini perlu perincian, ya, perlu perincian di situ. Ya. Yang pertama berhubungan dengan masalah asma wa sifat, ya, berhubungan dengan masalah asma wa sifat itu, ingkar dalam asma sifat itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah mengingkari dengan cara mendustakan, tidak mau mengakui, dengan cara tidak mau mengakui. Nah, ini yang dulu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mau melakukan umrah, ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian orang-orang musyrikin tidak terima karena mereka khawatir Muhammad dan pasukannya ini melakukan penyerangan di Mekah. Nah, akhirnya terjadi nego-nego, akhirnya terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian perdamaian antara Rasulullah kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Nah, perjanjian ini dari pihak kaum muslimin diwakili oleh Rasulullah, dari orang-orang musyrikin diwakili oleh Suhail bin Amr. Nah, penulis perjanjian ini adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Rasul mendikte kepada Ali bin Abi Thalib, disebutkan ini adalah pertama disebutkan diawali, ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini dalam surat perjanjian ini termasuk, jadi surat perjanjian sudah ada pada zaman Rasul, ya, surat-surat juga ada sudah ada pada zaman Rasul, sehingga kalau kita bikin surat, bikin perjanjian, sudah ada formatnya yang sesuai dengan sunnah, ya, ya, maka diawalinya adalah Bismillah. Lah, pada saat Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, uktub Bismillahirrahmanirrahim, tulis yang paling atas adalah dengan nama Allah dan nama Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ. Maka pada saat suruh ditulis seperti ini, Suhail bin Amr mengatakan, saya tidak tahu yang namanya Ar-Rahman dan Rahim, ya. Maka tulislah dengan namamu ya Allah, yaitu Bismika Allahumma, artinya tulislah dengan namamu ya Allah. Bayangkan, Suhail bin Amr ini musyrik, tetapi apa, dia masih mengakui Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengatakan la adri ma hiya, dia mengatakan saya tidak tahu nama Ar-Rahman itu, saya tidak mau mengakui. Jadi Suhail ini mengimani akan adanya Allah, cuman tidak mau mengakui nama Ar-Rahman untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini artinya orang itu menolak nama Allah, yang Ar-Rahman itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai nama Asmaul Husna di situ. Nah, maka di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak satu nama saja dari nama Allah itu adalah kekufuran. Dan itu kufur akbar. Ya, Allah sebutkan walladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang menyimpangkan itu memusyrikkan, tidak mengakui, mengkufuri, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka sayuzauna ma kanu ya'malun, kami akan balas perbuatan tersebut dengan sepadan dengan apa yang mereka lakukan di situ. Nah, jadi kekufuran yang pertama dalam asma wa sifat adalah dengan cara menolak, tidak mau mengakui Asmaul Husna gitu. Jadi intinya tidak mau mengakui Asmaul Husna. Nah, nama-nama Allah ada 99, kita tidak mau akui. Nah, orang yang tidak mau mengakui namanya kufur. Ya. Atau orang itu mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah kan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini kan sifat Allah. Allah itu tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Maka enggak boleh orang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala sendiri ini ada sifat yang dibagi menjadi tiga, ya, sifat Allah. Yang pertama adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zatnya Allah. Di antara sifat-sifatnya apa? Misalkan Allah itu Maha Besar. Allah besar itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zatnya juga besar, ya. Kemudian yang kedua, misalkan sifat yang sifatnya fi'liyah Allah. Misalkan apa? Allah turun dari langit ketujuh sampai langit dunia. Disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Ya. Barang siapa yang memohonkan ampun, Allah akan ampuni. Barang siapa berdoa, Allah ijabai doanya. Barang siapa beristighfar, Allah akan terima tobat orang tersebut. Ayat ini, hadis ini menyebut Allah itu yanzilu ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia. Maka turun itu adalah sifat Allah, perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari ini sama dia mengingkari sifat Allah, sama dengan mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya salah satu perbedaan antara mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Asy'ariyah. Ya. Mazhab Asy'ariyah ini yang di Indonesia kan mazhabnya Asy'ariyah, Pak. Ya. Jadi dalam masalah akidah di Indonesia kan mengikuti akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari namanya. Ya. Nah, beliau itu menolak bahwasanya Allah turun dari langit, ya langit ketujuh ke langit dunia. Ya. Jadi kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya kemari, seperti di dalam ayat fa'aina matwalu fasamma wajhallah, dimanapun kalian menghadap, kalian itu akan menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita menghadap berarti kita menghadap wajah Allah, maka mereka tidak mau mengakui kalau Allah itu bersemayam di atas langit yang ketujuh. Mereka tidak mau mengangkat itu. Nah, karena mereka tidak mau meyakini Allah ada di langit ketujuh, mereka juga menolak kalau Allah turun langit ke langit dunia. Nah, inilah yang kemudian menjadi kritikan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari diantaranya. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia. Maka kan sering ya dulu kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Jadi berdoa yang enggak usah menghadap ke kiblat, ya karena Allah ada di mana-mana kan. Argumennya itu, ayatnya mengatakan kemanapun Anda menghadap, maka kalian akan menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sinilah keyakinan seperti ini kemudian mereka tidak mau mengakui turunnya Allah dari langit ketujuh ke langit dunia. Nah, padahal ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih di situ. Nah, maka misalkan contoh penolakan terhadap satu sifat saja itu berbahaya. Itu dikatakan dengan kufur dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengingkari dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian berbeda misalkan dengan para imam, ya misalkan tidak sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu tidak sama, ya. Ya ini contoh ya, ataupun sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang kan. Jadi kalau seseorang itu bertemu dengan dalil Allah yang menyebutkan tentang sifat Allah, kok dia tidak mau mengakuinya, maka itu dikatakan dengan kufur, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan sifat Allah, ada namanya sifat khabariyah. Sifat yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya misalkan apa? Allah itu memiliki tangan, ya. Allah itu memiliki wajah, ya. Kemudian juga Allah memiliki betis, ya. Kemudian nanti orang-orang beriman akan melihat wajah Allah layaknya kita melihat bulan purnama di situ. Lihat pengkabaran Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ini dalilnya sahih semua. Ya. Jadi tidak boleh kita mengingkari. Nah, siapa yang mereka mengingkari? Orang yang mengingkari ini karena ada dalil mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman, Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Mereka berpegang dengan dalil ini bahwasanya tidak boleh ada yang serupa dengan Allah. Kalau begitu, jangan dong wajah, ayat ini ataupun hadis ini dipahami Allah memiliki wajah. Karena kalau Allah memiliki wajah berarti Allah sama dengan makhluk, sama dengan kita kan gitu. Akhirnya mereka menolak kalau Allah memiliki wajah. Lah, keyakinan seperti ini kemudian dikritiki oleh para ulama dan berbeda dengan ulama para sahabat, para tabi'in berbeda. Kenapa? Karena dalil ini jelas mengabarkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah, cuman maksudnya tidak sama adalah Allah memiliki wajah, cuman wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Ini perbedaannya di situ. Jadi orang yang pertama tidak mau mengakui karena kalau disebutkan Allah memiliki wajah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian pendapat para Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang sahabat, para tabi'in, mereka tetap mengakui Allah punya wajah, cuman wajahnya tidak sama dengan makhluk di situ. Sisi perbedaannya seperti itu. Nah, maka bagi orang-orang yang punya keyakinan, ya kita, saya berkeyakinan Allah memiliki wajah. Laisa kamitslihi syai'un, tetapi wajahnya tidak sama dengan makhluk. Nah, lah sebab kalau orang yang menolak Allah memiliki wajah, namanya dia ingkar dengan hadis-hadis yang sudah sahih. Kan begitu banyak ayat yang menyebutkan wajah Allah, wajah-wajah Allah kan banyak sekali di situ. Lah kalau kita menolak, namanya kita menolak ataupun mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terjadi nanti bisa kepada kesalahan di sini. Nah, ini di antara misalkan kritikan ya kepada akidah dalam madhabnya, ini madhab akidah bukan madhab fikih ya, madhab dalam akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari, atau sering disebut dengan akidah Ash'ariyah ataupun Maturidiyah. Ya, kalau kita baca sejarah-sejarah sekte nanti ketemu Ash'ariyah ataupun Maturidiyah. Nah, ini yang paling banyak diakui di Indonesia, ya, akidah ini. Kemudian juga misalkan di Brunei Darussalam, di Malaysia, Mesir juga banyak yang mereka menggunakan akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari di situ. Nah, jadi di sini perlu kita luruskan bahwasanya Allah itu tetap memiliki wajah, cuman jangan sekali-kali disamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, dan kita tidak tahu hakikatnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasul-Nya sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah punya wajah, maka kita mengimani Allah punya wajah, cuman wajah Allah tidak sama dengan makhluknya di situ. Nah, sebab kalau kita mengingkari, kita terjatuh kepada pengingkaran terhadap sifat-sifat yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang sahih seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka di bab ini. Ya, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.